Nah, pertanyaan ini bagus. Dan anak pribadi sering dilontari pertanyaan ini, apakah terkena najis membatalkan wudu? Sebagian orang menyangka jika tersentuh najis wudu batal. Salah. Dalam bab bersuci, toharo, ada dua yang harus dibedakan. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Ya. Nah, hadas ada hadas besar, disucikan dengan cara mandi janabah, ya, mandi suci dari haid, itu hadas besar. Hadas kecil seperti kencing, berak, ya, buang air kecil, buang air besar, kentut, buang angin, dan yang lainnya dari hadas-hadas kecil. Bersuci dengan cara wudu. Bab yang lainnya najis. Terkena benda najis, terkena mengenai tubuh kita, pakaian kita, mensucikannya dengan cara dicuci. Adapun kesucian tubuh kita dari hadas itu tidak ada kaitannya. Jadi terkena najis bukan pembatal wudu. Jika kita sudah wudu, setelah itu misalkan ada anak kita yang kecil kencing, ya, kita terpercik, ya, kena percikan air kencingnya, atau kita ceboki, kita kena, wudu kita tidak batal. Hanya saja najis itu wajib kita cuci. Bagian yang terkena najis kita cuci. Bisa dipahami? Ya. Nah, ada yang lain? Subhanallah. Ini muskilah memang. Masalah tai cacak ini muskilah. Jika kita kembali kepada pembahasan kita, cecak, ya, kita ingin mengetahui dulu kotoran cecak itu najis apa suci, gitu. Pembahasan pertama itu. Berarti kita harus membahas cecak itu hewan yang halal dimakan atau haram. Nah, apakah ada dalil yang bisa dipegang yang menunjukkan keharaman cecak? Jika tidak, maka kembali ke hukum asal, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah suci dan halal. Sampai datang dalil yang menunjukkan hal ini. Jumhur ulama berdalil untuk mengharamkan cecak. Begitu pula sejenis yang lebih besar, yaitu tokek. Itu satu bangsa, itu satu jenis, ya. Tokek yang besar, yang kecil cecak. Jumhur berdalil dengan perintah Nabi untuk membunuh tokek, membunuh cecak. Ya, bahkan dijanjikan pahala bagi yang membunuh cecak, membunuh tokek. Ya, karena hewan ini adalah musuh orang-orang yang bertauhid, musuhnya Nabi Ibrahim dulu, ya, mereka lah yang meniup api yang hendak membakar Nabi Ibrahim sehingga semakin menyala-nyala, sehingga Nabi memerintahkan untuk dibunuh. Nah, ketika kata ulama, ketika Nabi memerintahkan untuk membunuh cecak, membunuh tokek, itu berarti haram dimakan. Begitu fikihnya ulama jumhur. Ketika diperintahkan untuk membunuh tokek, untuk membunuh cecak, itu menunjukkan haram dimakan. Berarti kotorannya najis. Iya. Jika kotorannya najis, najis wajib kita bersihkan, kan begitu. Hanya saja muskilahnya, cecak, tokek ada di mana-mana di sekeliling kita, di dinding, di atap, kita lagi sholat jatuh di kepala, kita lagi sholat jatuh sedang tasyahud, jatuh di jari telunjuknya lagi tasyahud. Wallahu alam. Apakah jika ditinjau dari segi sulitnya dihindari sehingga dimaafkan? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Nah, Jadi sulit nanti kita bolak-balik sholat. Lagi sholat berjamaah, iya Tuhan tai cecak, bubar. Luar cuci, masuk, sholat, kena lagi. Tidak jadi sholat. Dan di sana memang ada kaidah di antara disebutkan oleh ulama Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Al-Qayyim. Sesuatu yang sulit dihindari dari najis, apalagi jika sedikit kadarnya, dan sulit dihindari, kita sulit menghindarinya, maka dimaafkan. Ya, boleh jadi demikian. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu. Perbedaan antara air mani dan air madzi. Ada yang minta perbedaan antara air mani dan madzi. Karena ini penting, karena air mani suci sementara madzi najis. Ya. Air mani kental, air mani lagi-lagi ya, kental putih. Ya. Kental dan putih. Adapun air mani wanita ya, itu encer dan kuning. Demikian dalam hadis. Baik. Adapun air mani itu bening dan melengket. Ya, keluar di ujung kemaluan ketika seseorang syahwatnya naik ya. Kemudian mereda. Ketika syahwatnya sedang memuncak naik, syahwat itu tidak keluar. Ya, tetapi ketika sudah berkurang syahwatnya, ya, justru di situ nanti keluar. Nah, begitu. Jadi bening di ujung kemaluan. Jika disentuh, kemudian ditarik, melengket seperti lem. Nah, itu madzi. Itu najis. Itu wajib dibersihkan. Ya. Dan itu hadas kecil. Membatalkan wudu. Adapun mani ya. Yang biasanya keluar ketika berhubungan ya dan pada puncak-puncaknya, maka itu apa? Hadas besar, janabah. Hadas besar wajib mandi. Kecuali jika ada penyakit, seseorang terkena penyakit, air maninya keluar tanpa syahwat dengan ciri tadi, maka itu hadas kecil. Itu hadas kecil jika proses keluarnya tanpa syahwat. Karena satu penyakit keluar begitu saja, maka itu hadas kecil. Ini perbedaannya. Nah, kita cukupkan itu sampai di sini. Anda mendengar sudah ada yang ada. Mungkin sudah masuk waktu. Barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.